Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Pada bab yang ketiga, kita telah menyebutkan beberapa nas dari Al-Quran Al-Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kewajiban bagi kaum muslimin untuk memuliakan ahlul Quran, mengagungkan mereka, mendudukkan mereka pada tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan mereka, dan tidak diperbolehkan kita menyakiti, mengganggu ahlul Quran, disebabkan karena mereka adalah awliya Allah. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai mereka adalah merupakan salah satu tanda dan bukti pengagungan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babur rabi' bab yang keempat, fi adab muallim al-Qur'an wa muta'allimihi, penjelasan tentang adab-adab orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajarinya. Jadi di dalam bab ini beliau akan menyebutkan secara umum adab-adab dan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh yang belajar dan yang mengajar, yang mempelajari Al-Quranul Karim dan yang mengajarkannya, agar kemudian seseorang dalam mempelajari Al-Quranul Karim tidak sia-sia, dia mempelajarinya dan benar cara belajarnya. Demikian pula bagi yang mengajarkan, benar cara dia mengajarkan ilmu tersebut, sehingga ilmu itu sampai kepada ahlinya dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dan mencintai mereka. Hadzal babu ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudul kitab. Bab yang keempat ini bersama dengan dua bab setelahnya, bab yang kelima dan bab yang keenam, ini adalah maksud dari kitab ini. Jadi kita sekarang mulai memasuki pembahasan inti. Kata beliau, pembahasan inti dari kitab ini adalah bab yang keempat yang akan kita bahas. Kemudian bab yang kelima dan bab yang keenam. Wa huwa tawilun muntashirun jiddan, dan ini pembahasan yang panjang dan menyebar. Wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin. Akan tetapi saya akan memberikan isyarah kepada maksud-maksud dari inti-inti kitab tersebut. Inti-inti pembahasannya saya akan menyebutkan secara ringkas pada setiap pasal-pasal yang akan beliau sebutkan. Liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah ta'ala, agar kemudian menjadi mudah untuk dihafal dan mudah untuk kita selalu mengingatnya dan menulisnya, menjaganya insyaallah ta'ala. Faslun, pasal yang pertama, dan ini merupakan adab yang paling pertama yang beliau sebutkan, yang seharusnya dipelihara oleh yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala, merupakan perkara yang awal yang sepantasnya bagi yang mengajarkan Al-Quran dan yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Muqri, orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, bagaimana cara membaca yang benar. Sedangkan Al-Qari, orang yang belajar, orang yang membaca Al-Quranul Karim. Hendaklah kedua-duanya, yang mengajar dan yang belajar, memaksudkan dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran tersebut ridhallahi subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah, karena ini termasuk ibadah. Seorang yang mempelajari Al-Quran, maka dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dia mempelajari Al-Quran dalam rangka untuk mengetahui firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu ibadah. Ya. Sedangkan ibadah memiliki kaidah secara umum, bahwa ibadah diharuskan bagi seorang yang melakukannya agar dia ikhlas, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya untuknya, menyerahkan ibadah itu hanya untuk Allah, dengan mencondongkan diri kepada tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan mereka menegakkan salat dan menunaikan az-zakah, dan itu adalah agama yang qayyimah, agama yang lurus, agama yang istiqamah, ay al-millatul mustaqimah, itu adalah agama yang lurus, istiqamah, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terdapat di dalam Al-Quranul Karim perintah dari Allah untuk beribadah, liya'budun atau fa'budu dan yang semisalnya, maka maksudnya adalah liyuwahidun, mentauhidkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga mereka diperintahkan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ikhlas hanya untuknya. Dan ini kaidah dalam agama ini secara umum, apa saja yang menyangkut seluruh macam ibadah, yang menyangkut tentang hati kita, ibadah hati, atau ibadahnya lisan, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar, ataukah ibadahnya jasmani, bersedekah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, seluruhnya termasuk dalam jenis ibadah wajib hukumnya bagi setiap yang melakukannya agar ikhlas dalam mengamalkan ibadah tersebut. Barang siapa yang menyerahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Sungguh dia telah menyekutukan Allah. Lain asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, maka terhapuslah apa saja yang pernah mereka amalkan. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat-niat seseorang, dan sesungguhnya bagi setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau dia meniatkan dalam beribadah hanya untuk Allah, maka sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meniatkan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan murni hanya untuknya, maka insya Allah akan sampai kepada Allah. Namun kalau ada campuran-campuran yang lain, seorang beribadah karena riya, seorang beribadah karena untuk mendapatkan salah satu dari kenikmatan dunia, maka yang demikian ini berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya, seorang berhijrah karena untuk mendapatkan wanita, maka dia akan mendapatkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan setiap orang yang mengamalkan satu amalan dalam keadaan dia tidak memurnikan niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah merupakan, kata beliau, hadzal hadits min usulil Islam. Hadis ini termasuk di antara prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam. Karena hampir setiap kita mengamalkan ibadah, kita sangat membutuhkan hadis ini yang akan mengoreksi niat kita, memperbaiki niat kita. Apakah di saat kita beramal, kita mengamalkan amalan itu hanya untuk Allah atau tidak? Sehingga dari setiap amalan kita membutuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu para ulama ussalaf seperti Abdurrahman bin Mahdi, mereka menyukai, ya, bagi setiap mereka yang hendak mengarang sebuah kitab untuk selalu memulai kitab itu dengan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Agar kemudian sebelum dia memasuki pembahasan-pembahasan yang berikutnya, maka dia akan mengoreksi dirinya bahwa dia dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia beribadah, maka dia harus ikhlas dalam beribadah. Jangan dia mencampuri dengan adanya niat-niat dan tendensi yang lainnya. Sehingga hadis ini, kata beliau, min usulil Islam. Dari prinsip-prinsip Islam, di sana ada beberapa hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai usul, sebagai pokok-pokok di dalam Islam ini, yang seakan-akan seluruh perkara agama kembali kepada hadis-hadis tersebut. Di antaranya hadis innamal a'malu binniyat. Abu Thahir mengatakan dalam syairnya, ماذا إخوان أمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. أمدة الدين, sandaran agama, menurut kami ada beberapa hadis, yaitu arbaun, ada empat hadis, ada empat kalimat, min kalami khairil bariyah, dari ucapannya manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqi syubhat wazhad wa da' ma laysa ya'nika wa 'amalan biniyah. Hadis yang pertama yaitu jauhilah syubhat. Hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Hadis yang kedua, bersikap zuhudlah, wazhad. Hadis yang ketiga, wada' ma laysa ya'nika, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu. Dan yang keempat adalah hadis wa'malan biniyah, beramallah berdasarkan niat. Ya, itu hadis ini yang dimaksud, bahwa setiap amalan berdasarkan niat, dan setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri kita di saat kita membaca Al-Quran Al-Karim. Terlebih lagi ikhwan, terkadang seorang apabila diberikan kelebihan, dia pandai membaca Al-Quran Al-Karim, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya merdu, yang apabila dia membaca Al-Quran maka orang-orang mendengarkannya. Ya, subhanallah, ini fitnah. Maka hendaklah mereka yang memiliki suara yang merdu tersebut untuk semakin menjaga dirinya, mengoleksi diri. Jangan sampai ada niatnya tertentu pada saat dia membaca Al-Quran, sebab huruf per huruf yang dia baca adalah ibadah. Apabila di sana terdapat niatur riya pada saat dia membacanya, maka ini dikhawatirkan akan menghilangkan amalan-amalan, pahala-pahala yang telah diamalkan dari membaca Al-Quranul Karim. Waruwina an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dan telah diriwayatkan oleh kami dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, innama yahfadhur rajulu ala qadri niyatihi, sesungguhnya seseorang itu dia mampu menghafal Al-Quranul Karim berdasarkan kadar niatnya. Semakin baik niatnya insyaAllah, semakin banyak yang bisa dia hafal. Ya, tentunya ini bagi mereka-mereka yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga amalan-amalan mereka. Ya, pada saat seorang itu ikhlas, maka hafalan itu akan semakin banyak yang masuk, ya, dan tersimpan. Akan tapi seorang tatkala dia mengamalkan amalan tersebut, namun dicampuri dengan berbagai macam keinginan, berbagai macam niat, yang akan merusak tauhidnya, akan merusak kemurnian niatnya tersebut, keikhlasannya, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Akan menjadi lambat dia dalam menghafalnya. Ya. Hal ini tidak bertentangan dengan keadaan sebahagian mereka yang menghafal Al-Quranul Karim, tapi mereka memaksudkan lain. Di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran akan tetapi untuk menghancurkan Islam dari dalam, ada. Ya. Di antara mereka ada yang menghafal Al-Quranul Karim tapi dia seorang fasik. Nah, adapun orang-orang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada mereka. Ilmu itu akan menjadi wabal alaihim, akan membinasakan mereka. Al-Quran itu akan mencelakakan mereka sendiri. Namun yang dimaksud oleh beliau adalah mereka-mereka yang senantiasa dikontrol amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ghairihi, dan juga disebutkan dari yang lainnya. Mereka mengatakan, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim, sesungguhnya manusia itu diberikan berdasarkan kadar dari niat-niat baiknya mereka. Waruwina anil ustadzi Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala qala, dan diriwayatkan oleh kami dari Al-Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi, yang dimaksud ikhlas adalah ifradul haqqi fit ta'ah, menyendirikan zat yang maha hak, menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dalam ta'at kepadanya, dengan memaksudkan hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Ya, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah saja, tidak ada tendensi yang lain. tidak ada keperluan yang lain, tidak ada tujuan yang lain dari tujuan dunia. Tapi dia beribadah hanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Namun banyak dari kita yang sudah mengetahui apa itu definisi ikhlas. Rata-rata kita sudah mengetahui. Tapi apakah kita sudah mampu mengamalkannya? Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak bisa merekomendasi diri kita bahwa kita telah ikhlas dalam beribadah. Jangankan kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang lebih baik hatinya dibanding kita. Mereka adalah orang-orang yang lebih saleh dibandingkan kita. Mereka adalah manusia yang terbaik dari kalangan umat ini. Namun coba melihat keadaan mereka. Kata Abdullah bin Abi Mulaika, "Laqad laqitu 30 min ashhabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhsha 'ala nafsihi an-nifaq." Aku telah bertemu kurang lebih 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua khawatir ditimpa kemunafikan pada diri-diri mereka. Ini para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, saking takutnya beliau jangan sampai beliau termasuk dalam daftar orang-orang munafikin, beliau sampai mengejar-ngejar Hudzaifah bin Yaman. Karena Hudzaifah bin Yaman telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa nama-nama orang-orang munafik. Sampai Umar datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW pernah menyebut namaku di antara deretan orang-orang munafikin?" Takutnya beliau. Padahal beliau termasuk orang yang mendapatkan jaminan syurga. Ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apalagi kita. Ya, tentunya kita harus lebih mengoreksi. Jangan kita merasa aman dari makrullah. Jangan kita merasa aman setelah kita beribadah, kita merasa bahwa kita punya amalan yang banyak. Jangan sama sekali. Tidak seorang pun dari kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga karena amalan kita. Tidak seorang pun. Tapi kita masuk ke dalam syurga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita ujub. Ya. Apa yang kita amalkan ini sangat sedikit sekali. Itu pun kalau diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itu aziz, sangat mulia. Dan sangat sedikit orang yang mampu melakukan. Kenapa kata para ulama? Karena penyakit riya ini akan selalu muncul dalam hati kita. Dari setiap ibadah. Kita baca Quran, ada kemungkinan niat riya. Kita ingin sholat, ada kemungkinan niat riya. Ya. Kita ingin melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita khawatir jangan sampai dicampuri niat riya di dalamnya. Karena riya itu datang ya dengan berbagai macam warna. Kadang-kadang kita di satu amalan kita telah berhasil ya menepis niat riya tersebut, maka dia akan lewat jalan yang lain ya dengan warna yang lain, sehingga terkadang seorang itu tanpa terasa dia telah riya dalam mengamalkan amalan itu. Oleh karena itu hendaklah kita selalu berhati-hati. Ya, meluruskan lisan kita. Al-ikhlas itu bukan hanya di lafaz. Al-ikhlas itu bukan hanya diketahui definisinya. Akan tetapi yang terpenting adalah aplikasinya. Pengamalan, tatbiq dalam amalan kita. Nas'alullah azza wa jalla al-ikhlas. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala. Yaitu dia menghendaki dalam ketaatan kepada Allah mendekatkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, duna syai'in akhar, tanpa ada maksud yang lain. Min tasannu'in li makhluqin, apakah berpura-pura di hadapan makhluk? Ya. Kenapa dia membaca Al-Quran? Supaya dilihat oleh atasannya bahwa orang ini alim, orang ini rajin, orang ini ustadz, dan seterusnya. ya. Aw iktisabi mahbadatin 'indan nas, atau untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa dia membaca Al-Qur'an? Ya supaya orang-orang mengatakan, wah Masya Allah, si Fulan ahlul Qur'an. Fulan ini bagus sekali bacaannya, Masya Allah. Ya, rajin sekali. Ba'dal fajr, ya, sudah terlihat di masjid, rajin sekali baca Al-Qur'an. Wah ini sangat mengerikan. Ya. Au mahabbati madhin minal khalq. Ataukah mencintai pujian dari makhluk, nunggu-nunggu dipuji. Nah, kenapa dia beribadah? Nunggu-nunggu mudah-mudahan ada orang-orang yang memuji dia. Ya, kalau ada yang memuji dia, maka dia semakin menampakkan ibadahnya. Waliyadzubillah. Nah, kalau enggak ada yang memuji dia, maka dia pun bermalas-malasan dalam ibadah. Wah, ini khalal, penyakit ini dalam beribadah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah taala, ataukah karena mengharapkan ada satu makna dari makna-makna yang lain selain pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dinaikkan jabatan, atau takut jangan sampai dikeluarkan dari pekerjaan, maka dia memperbaiki ibadahnya. Ya. Ataukah dengan maksud-maksud yang lain, supaya diangkat jadi imam sholat, ya? Ataukah diundang ke sana kemari agar menjadi ustaz yang tersohor dan seterusnya, dari berbagai macam tendensi selain bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penyakit, ya. Qala, lalu beliau mengatakan, wa yasihhu ayyuqal, dan boleh juga dikatakan, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Yang dimaksud ikhlas adalah memurnikan perbuatan itu dari perhatian seluruh makhluk. Menjernihkan perbuatan dari perhatian seluruh makhluk. Maksudnya apa? Makhluk melihat atau makhluk tidak melihat, terserah. Dia akan tetap beramal. Ada yang memperhatikan ibadahnya, ataukah dia dalam keadaan sendiri, sama ibadahnya. Kalau ada seorang beribadah di tempat yang ramai, Masya Allah, dia semangat dalam beribadah. Kalau ada orang-orang yang melihat dia, semangatnya dia dalam beribadah. Bacaan Qur'annya ditambah, dan seterusnya. Ya. Ditampak-tampakkan bacaannya, apalagi kalau bacaannya merdu, sebagaimana yang kita sebutkan. Tapi di saat sendirian, seakan-akan dia tidak pernah membuka mushaf Al-Quranul Kirim. Datang perasaan malas untuk beribadah. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Penyakit. Cepat-cepat periksa amalan kita. Ya. Seorang itu dikatakan ikhlas kalau dia memurnikan perbuatan dan amalannya dari pandangan-pandangan makhluk. Ya, dalam artian apa? Makhluk melihat atau tidak melihat, terserah. Dia tidak peduli dengan keadaan makhluk. Nah, yang terpenting bagi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Kalau suatu saat, kata seorang penyair, kalau suatu saat engkau bersendiri di suatu tempat, maka jangan kamu mengatakan saya sendirian, tapi katakan ada yang mengawasiku, Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wa jal yang senantiasa memperhatikan amalan kita. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, dan dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ikhlasu istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas itu adalah sama perbuatan-perbuatan seorang hamba baik pada saat zahir maupun pada saat batin. Amalan zahirnya sama dengan amalan batinnya. Ini maksud yang pertama. Atau mungkin yang beliau maksudkan, fil zahir ay fil alaniyah, di tempat yang terbuka secara terang-terangan. Sedangkan fil batin ay fis sirri, di tempat yang tersembunyi, diam-diam. Maka amalannya sama. Dia tidak membedakan itu. Ya. Di saat tidak ada orang yang melihat, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kalau tidak ada orang melihat itu, ya, mendekati keikhlasan itu lebih jelas. Apabila seorang beramal dalam keadaan tidak ada yang melihatnya. Beda kalau di tempat yang ramai. Beda kalau di tempat yang ramai, banyak yang melihat. Nah, kemungkinan riya itu sangat besar sekali. Ya. Apalagi kalau orang-orang memperhatikan dia, apalagi kalau setiap mata tertuju kepadanya. Ya. Maka ini sangat sangat berbahaya sekali. Kita harus selalu menjaga niat kita. Ya, lalu gimana Ustaz? Saya takut jangan sampai dalam beramal saya riya. Saya takut jangan sampai kalau saya datang ke masjid untuk sholat jamaah, khawatir saya riya. Kalau begitu saya enggak usah sholat jamaah, Ustaz. Ya, apa seperti itu? Lah tidak seperti itu ya ikhwan. Nah, nanti akan disebutkan perkataannya Fudail bin Iyadh rahimahullah ta'ala. Tidak seperti itu keadaannya. Bahkan itulah riya, kata Fudail bin Iyadh. Kamu meninggalkan suatu amalan, ya, karena manusia. Itulah riya. Nah, yang terpenting bagi kita adalah mengamalkan amalan tersebut. Yang wajib harus kita amalkan, ya. Yang dianjurkan kita tegakkan. Yang sunnah kita berusaha untuk memperbanyak. Terserah orang melihat atau orang tidak melihat. Bukan satu hal yang tercela seseorang mengamalkan suatu amalan di hadapan manusia, tidak tercela. Tapi yang tercela kalau berbeda antara amalan yang dikerjakan di hadapan orang dengan amalan yang tersembunyi. Kalau tersembunyi dia tidak beramal. Kalau di hadapan orang barulah dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau tersembunyi dia tidak bersedekah. Kalau di hadapan orang maka dia bersedekah. Ya. Agar kemudian namanya termasuk yang dicatat. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu yang tercela. Tapi kalau sama, yang nampak dan yang tidak nampak, nah itu kebaikan. Ya. Oleh karena itu, ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berinfak fis sirri wal alaniyah. Baik di saat sembunyi-sembunyi maupun di saat terang-terangan. Inilah yang disebutkan oleh Hudzaifah. Ikhlas itu adalah sama perbuatan-perbuatan seorang hamba secara zahir dan secara batin. Wa an Dhinnun rahimahullahu taala qala, dan dari Dhinnun rahimahullah beliau juga mengatakan, "Thalathun min alamatil ikhlas." Ada tiga perkara di antara tanda-tanda keikhlasan dalam beramal. Yang pertama, istiwaul madhi wadh-dhammi minal 'ammah. Sama antara pujian dan celaan dari manusia. Dia beramal, orang-orang mencela dia. Apa itu? Si fulan taunya sholat saja, ya, taunya ibadah saja. Nah, orang-orang mencelanya. Ya. Apa itu si fulan? Tidak mencari nafkah. Apa itu si fulan? Macam-macam, ya, celaan. Dia tidak peduli. Kalau dia menganggap itu hak, dia jalankan. Ataukah orang-orang memujinya? Ya, Masya Allah si fulan ahli ibadah. Masya Allah si fulan soleh. Masya Allah si fulan banyak ilmunya dan seterusnya. Dia tidak pedulikan itu. Ya. Sama bagi dia. Celaan, pujian yang datang dari manusia tidak merubah amalan dia. Nah ini bagus. Ya. Ini tanda keikhlasan. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil amali fil a'mal, melupakan untuk melihat dari suatu amalan dari amalan-amalan yang lainnya. Ya. Lupakan. Jangan kita menganggap wah ini sudah amalan ana yang paling top. Ini amalan saya yang paling bagus ini. Ya. Dibandingkan amalan-amalan yang lain, insyaallah ini yang bagus ini. Ya. Menyendirikan satu amalan dibanding amalan-amalan yang lain. Ya. Sehingga amalan tersebut ya dia fokuskan dengan maksud-maksud tertentu. Nah, dia memperhatikan amalan tersebut dan dia merasa ujub dengan amalan itu dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Jangan kita merasa ujub, sebagaimana kita sebutkan tadi, jangan ujub terhadap amalan yang kita amalkan. Kerjakan, ya. Maksud kita dalam beramal adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waqtidha'u thawabil a'mali fil akhirah, dan menanti mengharapkan pahala dari amalan-amalan tersebut di akhirah. Dia tidak mengharapkan gantinya di dunia. Ya. Dia tidak beramal untuk mendapatkan harta. Dia tidak beramal untuk mendapatkan kedudukan. Nah, tidak ada niat sedikit pun dalam dirinya bahwa dia berceramah supaya mendapatkan imbalan. Nah, bahwa dia membaca Al-Quran supaya orang mendengarkan bacaannya dan memberikan kepada dia sekantong harta. Sama sekali tidak ada maksud yang demikian. Ya, sebab kadang ada orang membaca Al-Quran demikian. Ya. Orang-orang dalam mencari dunia bermacam-macam. Ada yang dengan cara maksiat, jelas-jelas kemaksiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan kepentingan dunia. Ya. Ngamen di jalanan. Tapi ada juga yang tidak bernyanyi, baca Quran. Nah, baca Quran ini jadikan sebagai wasilah agar kemudian orang mendengarkannya, ya. Lalu kemudian mereka simpati kepada orang itu dan memberikan kepadanya harta. Terkadang ada sebagian orang baca Quran di pasar. Di pasar baca Quran. Orang sedang sibuk-sibuknya jual beli. Nah, enggak ada kesempatan untuk menyimak bacaan Al-Qur'an Karim. Lah dia duduk di situ baca Al-Qur'an. Ya. Sambil menaruh kopiah di depannya. Ya, dibuka kopiah yang ditaruh di depan. Ya sudah ketahuan maksudnya. Nah, maksudnya bacaan Al-Quran dijadikan sebagai wasilah. Ya, untuk at-takassub. Mendapatkan harta dunia. Allahu musta'an. Maka ini ikhwani fiddin a'azakumullah bersihkan. Oleh karena itu para nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Alayhimus salatu wassalam. Mereka beramal, mereka berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum. Inda ajri ila Allah. Pahalaku hanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para nabi. Mereka tidak menghendaki dakwah mereka dicampuri dengan dunia. Wa 'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, dari Al-Fudail bin Iyad yang dijuluki sebagai Imamul Haramain, ya, Abu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata rahimahullahu ta'ala, tarkul amali li ajli nasi riya, wal amalu li ajli nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, meninggalkan amalan karena manusia, itulah riya. Itulah riya yang sesungguhnya. Kenapa enggak mau sholat jamaah lah? Nanti orang-orang memuji saya, sudahlah di rumah sajalah. Nah, dia menyangka bahwa amalan dia di rumah itu dan meninggalkan sholat jamaah di masjid ikhlas. Ya, akhirnya timbul perasaan bangga pada diri dia. Padahal itulah riya yang sebenarnya. Itulah riya. Saya enggak mau ah, saya di rumah sajalah. Kalau keluar khawatir nanti orang-orang memuji, khawatir nanti timbul riya. Itulah riya. Akhirnya dia berpikirlah, tentunya mungkin orang-orang akan menunggu saya keluar, saya enggak keluarlah ya. Supaya mereka menyangka wah si fulan di dalam karena khawatir nanti akan dipuji. Akhirnya timbul lagi perasaan riya. Tidak benar. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban hanya karena takut riya. Tidak benar yang demikian. Itu kemaksiatan, ya. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu li ajlinna syirkun, beramal untuk manusia karena manusia itu kesyirikan. Jadi sama. Ya, kamu keluar untuk sholat jamaah dengan tujuan agar manusia memberikan pujian kepada kamu, maka itu juga riya, itu juga syirik. Lalu yang mana ikhlas? Al-ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Yang ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Ya, itu kewajiban. Wajib kita untuk mengerjakan kewajiban. Ya. Kalau kewajiban harus kita jalankan. Lah gimana kalau ada kekhawatiran jangan sampai timbul niat riya, hilangkan itu. Ya. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tujuan kamu dalam beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sangat rugi kamu dari rumah berjalan menuju ke masjid. Ya. Setiap langkah yang engkau langkahkan yang semestinya mendapatkan pahala, yang kamu datang ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi kamu ketika kamu mencampuri dengan niat riya. Ingin mendapatkan pujian, jangan, tinggalkan itu. Ya, ketika muncul sedikit pada diri kita ada perasaan itu, tinggalkan. Bersegera kita bertaubat, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan amalan kita hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain kecuali itulah jalan satu-satunya. Ya, bukan dengan meninggalkan sholat jamaah kemudian ya, dengan alasan riya, tidak. Kerjakan apa yang diwajibkan. Perbanyak apa yang telah disunnahkan. Dalam keadaan kita terus mengontrol amalan kita, ya, agar kemudian tetap ikhlas dalam beramal. Wa an Sahlin At-Tustari rahimahullahu taala qala, dan dari Sahal At-Tustari rahimahullah beliau berkata, nadhara al-akyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghaira hadha. Orang-orang pandai mereka memandang dan memperhatikan penafsiran surah Al-Ikhlas. Al-Aqyas itu jamak dari Kayyis, yaitu orang yang berakal, orang yang pandai. Ya, orang-orang pandai mereka memperhatikan penafsiran surah Al-Ikhlas, maka mereka tidak menemukan kecuali ini, yaitu antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa ala niyatihi lillahi ta'ala wahdah. Yaitu gerakan dia, dia bergerak ataukah dia diam, apakah di saat sendirian atau di saat keramaian, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La yumazijuhu syai'un, la nafsun wala hawa wala dunya. Tidak dicampuri dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak dicampuri. Tidak ada perasaan jiwa, ya, berupa hawa nafsu ataukah dunia tertentu yang mencampuri kehendak kita, keinginan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu itulah ikhlas. Kita bergerak ya, dan kita diam, sama. Di saat sendirian, di saat keramaian, sama. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakan antara apa yang diamalkan di saat diam-diam dengan di saat keramaian. Wa an As-Sari rahimahullahu taala qala, dan dari As-Sari rahimahullah beliau mengatakan, la ta'mal linnasi syai'an, jangan engkau mengamalkan sesuatu karena untuk manusia. Maksudnya, jangan engkau mengamalkan sesuatu dari ibadah, ya, berbeda dalam hal dunia. Nah, berbeda dalam hal dunia. Kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, tidak mengapa seorang itu, ya. Nah, tapi dalam hal ibadah, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mengamalkan sesuatu untuk manusia. Wala tatruk lahum syai'an, jangan engkau meninggalkan sesuatu dari perkara ibadah juga karena mereka. Wala tughatti lahum syai'an, janganlah engkau menutupi sesuatu karena untuk mereka. Ya, dalam sebagian nuskhah, ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Majmu', itu bukan tughatti tapi tu'ti. Wala tu'ti lahum syai'an, jangan engkau memberikan sesuatu kepada mereka karena manusia. Ya. Wala takshif lahum syai'an, dan janganlah kamu membuka sesuatu juga untuk mereka, yakni karena manusia dalam perkara ibadah. Ya, maksudnya bahwa dalam beramal jangan sama sekali kita mencampuri niat ikhlas tersebut dengan adanya niat-niat yang lain. Wa anil Qushairi qala, dari Al-Qushairi beliau mengatakan, afdalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah, kejujuran yang paling mulia adalah sama amalan itu di saat sembunyi-sembunyi dan di saat terang-terangan, sama. Tidak dibedakan antara kedua amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Wa anil Harits al-Muhasibi rahimahullahu taala qala, dari Al-Harits al-Muhasibi rahimahullahu beliau mengatakan, as-sadiqu huwa alladhi la yubali, orang yang jujur dalam beribadah adalah orang yang tidak peduli. Ya. Walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi, walaupun ya dia keluar ya dari kedudukan ya orang-orang, maksudnya walaupun orang-orang sudah tidak menghargai dia lagi, walaupun orang-orang sudah tidak menempatkan kedudukan dia lagi di dalam hati-hati makhluk, maka dia tidak peduli. Kenapa? Min ajli salahi qalbi, karena dia tetap ingin memperbaiki hatinya. Jadi tujuan dia adalah untuk memperbaiki hati dia, untuk memperbaiki amalan dia. Dia beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kamu marah, kamu senang, kamu tidak suka, terserah. Ya. Saya beramal memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan keridhaan manusia. Wala yuhibbu tila'an nasi 'ala mathaqilidz dzarr min husni 'amalihi. Dan dia tidak menyukai manusia mengetahui sedikit pun dari kebaikan amalannya. Ya. Mathaqilul dzarr, yakni walaupun seberat biji dzarrah, walaupun setitik semut, ya. Dia tidak ingin memperlihatkan, dia tidak senang untuk memperlihatkan pada manusia dari amalan dia yang baik. Nah. Sehingga ketika dia beramal bukan karena manusia. Wala yakrahu tila'an nasi 'ala sayyi'i min 'amalihi, dan dia tidak menyukai ya diketahui oleh manusia dari yang buruk dari amalannya. Nah, dia tidak suka, ya. La yakrah, dan dia tidak apa, dia tidak membenci, afwan ya. Wa la yakrahu tila'an nasi 'ala sayyi min amali. Dia tidak membenci ketika manusia mengetahui keburukan amalan dia. Ya. Dia tidak benci. Nah, kenapa? Fa inna karahatahu lidzalik dalilun 'ala annahu yuhibbu ziyadata 'indahum. Karena kalau dia benci manusia mengetahui, maka itu menunjukkan bahwa dia ingin menambah lagi amalan buruknya itu. Nah, biarlah manusia mengetahui bahwa dia jelek misalnya. Kenapa? Itu pelajaran bagi dia, sehingga dia berusaha untuk terus memperbaiki. Nah, ya, dia tidak benci ketika manusia mengetahui amalan dia jelek, amalan dia rendah. Biarlah. Nah, kenapa? Karena kalau dia ya membenci akan hal tersebut, maka dia akan berusaha memperbaiki amalannya di kalangan, di hadapan manusia, ya, sehingga dia beramal karena manusia akhirnya. Maksud beliau di sini bahwa seorang beramal jangan pedulikan manusia, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah yakin amalan ini adalah amalan saleh, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal yang dia perbaiki adalah niatnya. Dia beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia melihat, manusia tidak melihat, terserah. Bukan urusan dia, urusan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau dia benci, ya, ketika manusia mengetahui buruk amalannya, ya, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki di hadapan manusia. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukan akhlaknya orang-orang yang jujur. Ya. Bukan akhlaknya orang jujur. Orang yang jujur, orang menganggap amalannya jelek, ya sudah biarlah. Ini yang saya mampu, mau apa? Nah. Wah, si fulan itu, ya, amalannya kok enggak pernah sholat sunnah, ya. Ya biarlah, ya sudah. Nah, dari mana dia tahu, mungkin si fulan sholat sunnah di dalam rumahnya. Nah, manusia mencela, terserlah. Nah, karena memang bukan itu tujuannya dalam beramal. Dia beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an ghairihi, dan dari selainnya juga ada yang mengatakan, idza talabta Allah taala bisidqi a'taka Allahu mir'atan tubsiru fiha kull shay'in min ajaibid dunya wal akhirah. Apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, maka Allah akan berikan kepadamu cermin, yang dengan cermin itu engkau mampu memandang segala sesuatu dari keajaiban-keajaiban dunia dan akhirah. Nah, ya, kalau yang dimaksud dari ucapan ini adalah seorang yang jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ya, keajaiban-keajaiban. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyangka kenikmatan itu datang tanpa kita merasa. Mungkin itu yang beliau maksudkan keajaiban di dunia sebelum di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya solusi, jalan keluar dari segala permasalahan, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Dia mendapatkan rezeki, ya, apabila kita jujur, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang dimaksud oleh beliau, min ajaibid dunia wal akhirah. Engkau akan melihat segala sesuatu dari keajaiban-keajaiban dunia dan akhirah. Ya, Bukan yang dimaksud seperti yang difahami oleh kaum sufiyah. Ya. Bahwa apabila seorang itu rajin dalam beribadah, dia telah berusaha untuk menaiki jenjang syariah, ya, amalan demi amalan. Apabila dia telah sampai kepada titik klimaks, ya, dalam beramal, maka Allah memberikan kepadanya cermin, ya. Sebagian mereka mengatakan maka hijab itu terbuka antara dia dengan alam gaib sehingga dia mampu melihat segala sesuatu. Ya, dia masih di dunia tapi dia sudah melihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ya, atau yang diistilahkan oleh mereka ilmu kasyaf. Ya. Kalau sudah sampai kepada tingkatan klimaks, ya, dari ajaran syariah, maka di saat itu, ya, terbukalah hijab. Tidak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Yang mengatur dia langsung, yang mengontrol dia secara langsung adalah Allah. Bukan lagi hadith-hadith Nabi, bukan lagi Al-Quranul Kirim. Kalau ini batil, ya. Kalau ini adalah ajaran yang batil. Naam. Ini bukan dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqawilus salaf fi hadza katsiratun, dan ucapan-ucapan para ulama salaf dalam perkara ini banyak sekali. Asyarna ila hadhil ahruf minha tanbihan 'alal matlub, yang kami isyaratkan sebagian dari perkataan-perkataan tersebut sebagai peringatan terhadap apa yang akan dituntut dari ilmu tersebut. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awwali syarhil muhadzab, dan aku telah menyebutkan sekumpulan dari perkataan-perkataan tersebut bersama dengan penjelasannya pada awal kitab Syarhul Muhadzab, kitab beliau Al-Majmu' yang mensyarah Kitabul Muhadzab. Wa dhamantu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqih ma la yastaghni anhu talibul ilm, dan aku sertakan dalam kitab tersebut beberapa adab-adab yang perlu dipelihara oleh orang yang mengajar dan orang yang belajar, orang yang faqih dan orang yang mendalami ilmu, yang mana perkara-perkara tersebut sangatlah dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan pasal yang pertama yang menjelaskan tentang wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.